Nah, ini butuh diluruskan ini pertanyaannya. Ada sebuah pertanyaan. Bolehkah saya berkunjung ke tempat sepupu perempuan? Berkunjung ke tempat sepupu perempuan yang mana di situ ada paman dan bibi. Ya. Ini dari bahasanya, dari gaya bahasanya, ini ada udang di balik rempeyek. Karena yang dititik beratkan oleh dia, berkunjung ke tempat sepupu perempuan. Bukan dititik beratkan berkunjung ke tempat paman dan bibi. Kan gitu. Di bawahnya ada footnote kecil, menyambung tali silaturahmi, insya Allah menambah rizki. Ya, jangan main-main. Innamal a'mal binniyat. Satu. Ya, kalau model pertanyaan antum, bolehkah kita berkunjung ke rumah paman dan bibi? Kebetulan di situ ada sepupu perempuan. Apakah termasuk tali silaturahim yang harus disambung? Ini semending. Kalau ini enggak, dari awal pertanyaan memang yang dituju sepupu perempuannya. Tak boleh ya akhi, kalau tujuannya tujuan-tujuan yang tidak diperbolehkan, hindari. Ini saya khawatir masuk kategori kalimatul haqqi arada bihal batil. Ucapannya benar, tapi niatannya salah. Ustaz, menyambung silaturahim kan diperintahkan, nambah rezeki lagi. Saya kan ke rumah paman, ya paman dari bibi, paman dari ibu saya, khali kan gitu ya, ya kan? Atau paman dari ayah, ammi. Iya betul, paman mahrammu atau mungkin bibi juga mahrammu, tapi anaknya enggak. Kamu itu kunjung kepada orang tuanya atau sedang membidik anaknya. Jangan jadi pengecut. Kalau berani, lamar. Ya Burhan ya. Ya, kalau niatannya baik untuk berkunjung kepada paman atau bibi kita yang mahram dengan kita, tidak ada masalah. Ya, tapi kalau niatan antum itu niatan yang terselubung, ya. Tinggalkan sanibina azani Allahu wa iyyakum, apalagi kalau keluarga masih awam, ya fitnahnya besar kan gitu ya. Jadi pahami, nah sudah tahu keluarganya awam, dulu sempat dekat, mungkin masih ada sisa-sisa rasa yang meninggalkan harapan-harapan tak terduga, antum menyambut baik. Ya, dorongan dari syaitan, khanifidina azani Allah wa iyakum, yang berkamuflase dengan sebutan menyambung silaturahim. Hati-hati. Ya kan? Datang ke sana, bukannya jenguk paman sama bibinya, malah nongkrong sama sepupu perempuannya. La hawla wa la quwata illa billah. Ketika diingatkan, saya sedang mendakwai dia, Ustaz. Bukankah dakwah dikatakan oleh Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Wah, ini orang gemblung, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kalimatul haqq arada bihal batil. Bisa dipahami? Nah, hakadha ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Insyaallah nanti kalau ada waktu yang tepat, ya, pembahasan-pembahasan semacam ini akan kita ulas lebih lanjut insyaallah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.